Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mengumpulkan kita bersama di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Dan apalagi yang kita pelajari di sini adalah ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kaidah yang dibuat oleh para ulama, inna syarfal ilmi bi syarfil ma'lum, bahwasanya sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu dilihat dari kemuliaan yang diilmui. Maka tatkala kita mempelajari ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal ini menunjukkan bahwasanya ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang paling mulia. Dan semoga orang-orang yang mempelajarinya pun bisa menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, insyaAllah pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ke-40 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu man jahada syai'in minal asma'i wa sifat. Bab orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ay, makna dari bab ini, ma hukmuhu wa ma dalilu dzalika, yaitu apa hukumnya orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah, dan apa dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Pada bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insyaAllah kita akan bahas. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitab tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah kita akan sedikit membahas tentang madhab ahlussunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin kita mengetahui penyelisihan, penentangan di dalam nama-nama dan sifat Allah kecuali kita memahami madhab yang benar di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang terakhir adalah kita akan menjelaskan penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjelaskan tentang hukum mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang ana ambil penjelasannya dari kitab tamhid. Di dalam kitab tersebut penulis mengatakan bahwasanya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ini memiliki barahin, memiliki bukti-bukti, memiliki dalil-dalil. Wa min barahinihi, dan di antara dalil-dalil dari tauhid uluhiyah adalah tauhidul ma'rifah wal isbat, dalil yang menunjukkan wajibnya bagi kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah adalah dalil tauhid al ma'rifah wal isbat, yang masuk di dalamnya adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwasanya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, atau yang kita kenal istilahnya dengan tauhid uluhiyah. Dan di dalam menetapkan tauhid uluhiyah, di sana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalil-dalil, menjelaskan bukti-bukti yang menunjukkan akan wajibnya bagi kita untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyah. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan hal demikian itu adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Adapun dalil tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah terhadap tauhid ar-rububiyah, dalam artian bahwasanya tauhid rububiyah ini adalah merupakan dalil bagi kita untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, ini sudah berlalu penjelasannya di dalam kitab tauhid tatkala kita membahas bab qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan terhadap sesuatu yang tidak mampu mencipta sementara mereka adalah makhluk yang diciptakan. Ya, di dalam bab tersebut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat rububiyah, makhluk yang tidak mampu mencipta dan yang semisalnya. Maka makhluk yang tidak dapat mencipta, tidak memiliki sifat rububiyah, maka dia tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sempurna di dalam rububiyahnya. Allah lah yang menciptakan makhluk. Allah lah yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itulah dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum." Wahai manusia, sembahlah Rabb kamu. Kemudian Allah menjelaskan alasannya kenapa manusia itu harus menyembah Allah, "Alladzi khalaqakum." Karena dialah zat yang telah menciptakan kalian. Wa kadzalika tauhidul asma was sifat burhanun ala tauhidil ilahiyah. Maka begitu pula dengan tauhid al-asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat ini adalah burhan bagi kita, bukti bagi kita untuk mentauhidkan Allah di dalam tauhid uluhiyah. Kemudian penulis mengatakan, "Wa man hasala indahu dhalalun fi tauhidil asma wa sifat." Barang siapa yang di sisinya terdapat kesesatan di dalam memahami tauhid asma wa sifat, maka yang demikian itu pun akan mengikuti kesesatannya di dalam tauhid uluhiyah. Orang yang sesat ya akhi, di dalam memahami tauhid asma wa sifat, maka dia pun juga akan tersesat di dalam memahami tauhid uluhiyah. Walihada tajidul mubtadi'a, kata beliau. Oleh karena itulah Anda bisa dapatkan para pelaku bid'ah yang mereka menyimpang di dalam asma wa sifat di dalam umat ini, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Asyairah, dan Maturidiyah. Ini mereka adalah firqah-firqah yang salah di dalam memahami asma wa sifat, maka mereka pun salah ya di dalam memahami tauhid uluhiyah. Mereka salah di dalam memahami kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, sehingga mereka mengartikan la ilaha illallah dengan arti yang salah, yang tidak dibenarkan secara bahasa dan juga tidak dibenarkan secara dalil syar'i, yaitu mereka mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hubungan yang pertama. Ya, bahwasanya tauhid asma wa sifat ini adalah dalil bagi seseorang untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Karena kita dapatkan orang-orang yang tersesat di dalam asma wa sifat, maka dia pun akan tersesat di dalam memahami tauhid uluhiyah. Kemudian sisi yang kedua, hubungan bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya orang yang dia menolak, mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan menafikan aslu tauhid yang ada pada dirinya. Ya, apabila seseorang dia menolak atau mengingkari salah satu dari nama atau sifat Allah, sementara dia telah mengetahui bahwasanya Allah menamai dan mensifati dirinya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, kemudian dia tolak, maka hal ini munafin li asli tauhid, dapat menafikan asli tauhid pada diri seseorang. Maka ringkasannya kata penulis kitab tauhid, yaitu Syekh Halusye, inti dari kitab ini hubungannya dengan kitab tauhid min jihataini, dari dua sisi. Yang pertama, bahwasanya di antara barahin, di antara burhan-burhan, di antara dalil bagi seseorang untuk menetapkan nama untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah dia di antara dalil kewajiban bagi kita untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah adalah tauhid asma wa sifat. Kalau kita ingin sempurna di dalam pemahaman kita, sempurna di dalam tauhid uluhiyah, maka kita pun harus benar di dalam memahami tauhid asma wa sifat. Jadi seseorang yang tersesat di dalam memahami tauhid asma wa sifat, maka dia pun akan tersesat di dalam memahami tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah ini termasuk dari kesyirikan dan kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini dua poin yang menunjukkan akan hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian kita bahas poin yang kedua, poin yang sangat penting, yaitu tentang madhab ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah mungkin kita dapat menjauhi penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kecuali kita mengetahui madhab yang benar, pemahaman yang benar di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih lagi zaman kita sekarang ini, ya, banyak orang-orang yang mereka salah di dalam memahami asma dan sifat Allah, bahkan mereka mendakwahkannya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Dijelaskan oleh para ulama, madhab ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi kama ja'at fil kitabi wa sunnati ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi min ghairi ta'tilin wala tahrifin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Jadi madhab ahlu sunnah wal jamaah di dalam kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kama ja'at fil kitabi wa sunnah, sebagaimana yang telah datang di dalam al-kitab dan as-sunnah, ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, min ghairi ta'tilin, tanpa kita menolaknya, wala tahrifin, dan juga tanpa kita memalingkan maknanya, wa min ghairi takhyifin, dan juga tanpa kita menggambarkan, membagaimanakannya, wala tamthilin, dan tanpa kita menyerupainya dengan makhluk. Madzhab ahlus sunnah wal jamaah yang mulia ini perlu kita pahami bersama. Yang pertama yang harus kita perhatikan di sini, ya, bahwasanya di antara madzhab ahlus sunnah wal jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah, mereka mengimani nama-nama dan sifat Allah kama ja'at fil kitabi wa sunnah, sebagaimana yang telah datang di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Timbul suatu pertanyaan, mengapa kita harus mengimani nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang telah datang penjelasannya di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah? Mengapa kita harus mengimani, menetapkan dan mengimani nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang telah datang di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah? Al-jawab sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Syarah Al-Kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau mengatakan bahwasanya karena nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah termasuk perkara yang gaib. Dan kewajiban kita terkait dengan perkara gaibiyah adalah mengimaninya sesuai apa yang telah datang penjelasannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mengapa kita tatkala mengimani, menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang telah datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah? Kenapa harus berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah? Karena jawabannya, nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah termasuk perkara gaib. Dan kewajiban kita terkait perkara yang gaibiyah adalah mengimaninya sesuai apa yang telah datang penjelasannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perkara gaib, tidak ada akal bermain di dalamnya. Karena sebagian dari firqah yang sesat, tatkala mereka menetapkan sebagian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak berdasarkan dalil, tapi berdasarkan akal. Contoh seperti orang-orang Asy'ariyah yang mereka menetapkan sebagian sifat bagi Allah, sebagian sifat kecil saja bagi Allah, dan menolak sebagian besar sifat yang lainnya, yang kita kenal dengan 7 sifat. Ya, wujud, kidam, baqa, mukhalafatulil hawalidisi, qiyamuhu binafsi, wadahniya, kudrah, irada. Orang-orang Asy'ariyah, tatkala menetapkan 7 sifat ini bagi Allah, bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan akal. Ya, contoh misalnya mereka menetapkan sifat kudrah bagi Allah, kemampuan. Secara akal mereka, Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Kalau seandainya Allah tidak memiliki kudrah, mana mungkin Allah bisa menciptakan alam semesta ini? Akhirnya mereka pun menetapkan sifat kudrah bagi Allah, tapi sesuai dengan akal mereka. Sementara ahlu sunnah wal jamaah, ya di dalam menetapkan nama dan sifat Allah, di dalam mengimani nama dan sifat Allah ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena kita tidaklah mungkin mengetahui nama dan sifat Allah kecuali Allah jelaskan di dalam Al-Kitab dan Rasulullah jelaskan di dalam As-Sunnah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwasanya Allah tidaklah disifati kecuali dengan apa-apa yang Allah telah mensifati dirinya atau yang Rasulullah telah mensifati dirinya. La yutajawazu al-Quran wal hadis. Ya, tidak boleh seseorang itu melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita ya mengimani dan menetapkan nama-nama sifat Allah ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak mengatakan Allah di atas arsy, tidak. Yang mengatakan Allah di atas arsy siapa? Allah. Tugas kita hanya mengimaninya. Sebagaimana penjelasan kemarin oleh Ustadz Ali Ahmad. Bukan kita yang mengatakan Allah di atas arsy. Bukan kita yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki wajah. Bukan kita yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Enggak layak bagi kita untuk mengatakan seperti itu. Tugas kita itu mengimani. Ya, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa al-ars. Kenapa kita mengimaninya? Karena Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan alama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya, tatkala kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus kita tambahkan alama yaliku bijalali wa adhamatihi sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya sifat itu tergantung kepada siapa dia disandarkan. Apabila suatu sifat itu disandarkan kepada makhluk, maka sesuai dengan kehinaan dan kerendahan makhluk. Apabila sifat tersebut disandarkan kepada Al-Khaliq, Zat yang maha sempurna, maka sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Al-Khaliq. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun untuk menepis ya akhi sebagian prasangkaan orang-orang yang mengatakan kita ini termasuk dari golongan musyabbiha, golongan yang menyerupai Allah dengan makhluk. Mereka memiliki suatu kaidah yang rusak. Ya, mereka mengatakan bahwasanya kalau menetapkan sifat itu melazimkan menyamai Allah dengan makhluk. Yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala melazimkan berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena kesamaan di dalam sebuah nama. Kalau kita tetapkan Allah memiliki sifat wajah, sementara kita pun memiliki wajah, sama-sama namanya wajah, oh berarti wajah Allah ini sama dengan wajah manusia. Ya, karena manusia memiliki sifat wajah. Kalau kita tetapkan sifat wajah bagi Allah, wah berarti ini hakikatnya kita menyamakan Allah dengan manusia. Akhirnya apa? Mereka pun menolak sifat wajah bagi Allah. Ya, padahal tatkala kita menetapkan sifat bagi Allah, contohnya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tetapkan wajah bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nama boleh sama, hakikatnya itu berbeda. Ya, bahwasanya ya sifat itu tergantung kepada siapa dia disandarkan. Namanya sama, tapi kalau penyandarannya berbeda, maka hakikatnya pun berbeda. Contoh misalnya tangan. Ya, memiliki sifat tangan. Kita katakan tangan manusia, tangan binatang, tangan kanan, atau kaki tangan, ataupun yang semisalnya wajah-wajah manusia, wajah monyet, kemudian apa wajah gajah, wajah semut. Sama-sama wajah. Tapi beda antara wajah semut dengan wajah gajah, beda dengan wajah manusia dengan wajah monyet, tergantung kepada siapa dia disandarkan. Ya, maka tatkala wajah ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda, tergantung kepada siapa dia disandarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini dikatakan min ghairi ta'tilin. Tanpa kita menolaknya. Mengapa kita tidak boleh menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena yang menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah adalah Allah sendiri dalam kitabnya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. maka orang yang dia mentaktil, menolak, ya hakikatnya dia mendustakan Allah dan Rasulnya, atau dia telah mendustakan Al-Quran dan Al-Hadith. Ya tatkala Allah berfirman Ar-Rahmanu alal arsi istawa, bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, istawa alal ars, di atas arsnya, kemudian dia tolak, ya bahwasanya Allah tidak beristawa di atas ars, maka hakikatnya dia telah menolak ayat yang mulia ini. Tatkala Allah berfirman bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang, kemudian dia mengatakan laisa lillahi yadun, Allah itu tidak memiliki tangan, maka hakikatnya dia telah mendustakan ayat yang mulia ini. Ya kenapa kita tidak boleh melakukan taktil, tidak boleh menolak? Karena hakikatnya orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah, hakikatnya dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya, atau dia telah mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa min ghairi tahrifin. Dan juga tidak boleh kita melakukan tahrif. Apa itu makna tahrif? Tahrif itu maknanya adalah sarful lafzi an zahiriha. Memalingkan lafad dari zahirnya. Memalingkan makna dari suatu lafad, ya, dari zahirnya. Ini makna dari tahrif. Tahrif ini ada dua bentuk, yaitu yang pertama adalah merubah lafaz, dan yang kedua adalah merubah makna. Kalau terkait dengan asma wa sifat, yang merubah lafaz dengan bentuk mungkin merubah sakal harokat, ini mungkin jarang terjadi. Mungkin hanya orang-orang Mu'tazilah saja yang tatkala mereka membaca firman Allah yang seharusnya dibaca wa kallamallahu Musa taklima, mereka baca wa kallamallaha Musa taklima. Ya kalau dibaca wa kallamallaha, aslinya wa kallamallahu, kemudian dia mereka rubah harakatnya. Kalau dibaca wa kallamallahu Musa taklima, maka artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Musa. Lafaz yang mulia Allah sebagai fa'il. Akan tapi sebagian mereka merubahnya, diganti harakatnya wa kallamallaha Musa takliman. Kalau dibaca wa kallamallaha Musa takliman, maka nanti yang menjadi fa'il adalah Musa, dan Musa benar-benar berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara contoh yang dia merubah lafadznya. Adapun yang paling banyak adalah merubah makna dari lafadz tersebut. Di antara bentuk tahrif yang paling banyak adalah dia merubah maknanya, yaitu memalingkan makna kepada makna yang tidak sesuai dengan zahirnya. Apa sih yang dimaksud dengan makna zahir? Makna zahir adalah makna yang dipahami, yang pertama kali ditangkap oleh otak kita tatkala kita mendengarkan lafaz tersebut. Jadi memang lafaz ini, ya akhi, lafaz terkadang memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna zahir, makna asli, ya. Yang kedua adalah makna majas. Tatkala kita memahami suatu lafaz, hukum asalnya adalah memahami lafaz tersebut secara zahirnya. Boleh kita memahaminya ke dalam makna yang majas atau kiasan kalau ada qarinah yang menunjukkannya. Tapi hukum asal, ya, di dalam kita memahami suatu lafaz adalah memahami secara zahirnya, makna yang pertama kali ditangkap oleh otak kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syar Al-Aqidah Wasthiyah, mithaluhu qauluhu ta'ala, misalnya firman Allah taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya, beristiwa tinggi di atas arsnya. Zahirul lafzi annallaha istawa 'alal 'ars, yakni 'ala 'alaihi wastaqara 'alaihi. Zahir dari lafaz Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bahwasanya Allah istawa 'alal 'ars. Makna istawa adalah 'ala 'alaihi, tinggi di atasnya. Wastaqara 'alaihi, dan menetap di atasnya. Tinggi di atasnya. Karena makna istawa dalam bahasa Arab itu memiliki tiga makna. Yang pertama 'ala, ya, yang kedua memiliki empat makna. 'Ala, so'ada, irtafa'a, sama istaqara. Adapun ala, so'ada, irtafa'a ini adalah satu makna. Berada tinggi, berada di atasnya. Ya, ini makna dari istawa secara zahirnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, zahir lafaz ini bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya. Apabila ada seseorang mengatakan fa idza qala qa'il, apabila ada orang yang mengatakan makna istawa istawala 'alal arsy. Makna istawa dalam ayat ini adalah menguasai istawala 'alal arsy. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepada orang ini hadza tahrifun. Ini adalah termasuk bentuk tahrif, dikarenakan Anda telah memalingkannya kepada makna yang zahir. Ya, sungguh aneh kalau seseorang itu ya, memahami suatu lafaz itu tidak sesuai dengan zahirnya. Misalnya, tangan di dalam bahasa Indonesia ini ya, bisa memiliki dua makna. Makna secara zahir dan juga makna secara kiasan. Makna secara zahir ya tangan-tangan hakiki, tangan kanan. Adapun makna secara kiasan bisa diartikan apa? Orang kepercayaan. Ya, kalau seandainya Anda mengatakan, ya akhi kemarin Anda motong bawang, kemudian dengan tangan kiri Anda kepleset, kemudian tangan kanan Anda kepotong. Tangan kanan Anda terpotong pisau. Makna yang pertama kali antum tangkap tangan apa itu? Tangan kanan, hakiki. Kalau antum memahami, loh sekarang Ustaz, kepercayaan antum itu di rumah sakit yang mana? Ya. Oh berarti orang ini apa? Salah paham. Ya. Apa yang Anda bicarakan konteks kalimat tersebut maksudnya tangan kanan. Ya tangan kanan. Ya secara hakiki tapi dia memahaminya kepada makna yang tidak sesuai dengan zahirnya. Ya. Maka sebagian dari orang ya yang dia memahami tangan dengan nikmah atau kuah berarti dia pun telah memahami makna ya memahami suatu lafaz tapi menyelisihi zahirnya. Jadi kenapa kita tidak boleh melakukan tahrif? Karena hukum asal di dalam memahami suatu makna itu kita pahami secara zahirnya. Kemudian yang selanjutnya, wa min ghairi takyifin. Dan tidak boleh kita mentakyif atau membagaimanakan sifat nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak boleh menggambarkan atau mentakyif nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada beberapa sisi. Yang pertama, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan bahwasanya nama-nama dan sifat Allah ini termasuk dalam perkara yang gaib. Ya tidaklah kita bisa menetapkan nama-nama dan sifat Allah kecuali ada keterangannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka tatkala di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menjelaskan kaifiyah, tidak menjelaskan bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tidak boleh membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nama dan sifat Allah ini termasuk perkara yang gaibiyah, termasuk bagaimananya, termasuk kaifiyahnya pun adalah termasuk perkara yang gaib. Kita menetapkannya sesuai dengan Al-Qur'an As-Sunnah. Kalau Al-Qur'an As-Sunnah menetapkannya, maka kita tetapkan. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjelaskan bagaimananya, maka kita pun diam. Tawakuf kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya orang yang membagaimanakan kaifiyah bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini adalah termasuk dari keharaman yang paling besar sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman yang mulia surah Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Ya, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan di antara yang perkara haramkan adalah wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang kalian tidak ketahui. Maka orang yang membagaimanakan sifat Allah, hakikatnya dia telah berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Kemudian yang terakhir, wa la tamtsilin, dan tidak boleh bagi kita menyerupai Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu hukum mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ini ana ambil dari kitab Qaulul Mufid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Al-juhdu ay bermakna al-ingkar, bermakna mengingkari. Wal ingkaru nau'ani, dan mengingkari nama-nama dan sifat Allah itu ada dua bentuk. Mengingkari nama-nama dan sifat Allah ada dua bentuk. Yang pertama adalah ingkaru takdzib, mengingkari dengan bentuk mendustakan. Wa hadza kufrun bila syakkin, dan ini adalah termasuk dari kekufuran tanpa diragukan lagi. Falau anna ahadan anqara isman min asma'illah aw sifatin min sifatillahi ats-tsabitati mithlu ayyakula laysa lillahi yaddun aw anna allaha lam yastawi ala arsihi aw laysa lahu aynun fa huwa kafirun. Ya, jadi apabila seseorang dia mengingkari satu nama dari nama-nama Allah atau satu sifat dari sifat-sifat Allah yang telah tetap Allah sifatkan dan Allah namakan dirinya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti seorang mengatakan laisa lillahi yaddun, Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak beristiwa ala arsihi, di atas arsnya, Allah tidak memiliki kedua mata, Allah tidak memiliki mata, Allah tidak memiliki wajah, fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka orang yang seperti ini kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Kenapa? Li'anna takdziba khabarillahi wa rasulihi kufrun mukhrijun 'anil millah, dikarenakan berarti dia telah mengingkari, dikarenakan mendustakan khabar Allah dan Rasulnya adalah kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi ini bentuk pengingkaran yang pertama, yaitu ingkaru takdzib. Dia mendustakan, menolak satu nama dari nama-nama Allah atau satu sifat dari sifat-sifat Allah yang telah tetap di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka orang ini telah kufur. Kenapa? Karena hakikatnya dia telah mendustakan khabar Allah dan khabar Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah ingkaru ta'wil. Dan yang diantara kelompok yang masuk ke dalam ingkaru takdzib adalah orang-orang Jahmiyah. Ya, orang-orang Jahmiyah ini mereka adalah orang-orang yang mengingkari secara mutlak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pendirinya adalah Jahm bin Safwan. Yang kedua adalah ingkaru ta'wil. Dan inilah yang paling yang banyak ya, di tengah masyarakat kita, mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah tapi dengan bentuk ingkaru ta'wil. Wa huwa alla yunkiruha ala yunkiraha walakin yata'awwalaha ila makna yukhalifu zahiraha. Orang ini yang ingkaru ta'wil, dia tidak mengingkari, dia tidak mengingkarinya, tidak mengingkari nama-nama dan sifat Allah, akan tetapi dia mentakwilnya, mentakwil nama dan sifat Allah kepada makna yang menyelisihi zahirnya. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi ingkaru ta'wil, dia tidak mengingkari nama atau sifat Allah, akan tetapi dia mentakwilnya, mentakwil kepada makna yang menyelisihi zahir dari sifat tersebut. Wa hadza nau'ani, dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika takwilannya ini masih dalam kandungan dibenarkan di dalam bahasa Arab, maknanya tersebut masih cakupan dari bahasa tersebut. Ya, jadi jika takwilnya ini dia takwil kepada suatu makna yang mana ini masih menjadi cakupan dari lafaz tersebut, fahada la yujibu al kufur, maka ini tidak dikafirkan. Contoh misalnya, tatkala datang firman Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsutotani, bahkan kedua tangan Allah ini terbentang. Zahir dari ayat yang mulia ini yadahu, bal yadahu adalah tangan, tangan hakiki. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala ini terbentang. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya tangan di sini bermakna nikmah awil quwwah, bahkan nikmat atau kekuatan Allah ini terbentang. Maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Kenapa? Karena nikmat dan kuah ini ya secara bahasa Arab masih kandungan maknanya. Ibaratnya makna kiasannya. Yang seperti ini tidak dikafirkan. Seperti kita tangan, bisa bermakna tangan hakiki, bisa bermakna orang kepercayaan. Tapi dalam bahasa Arab, tangan di sini bisa bermakna tangan hakiki, dan ini adalah makna zahirnya, dan juga bisa bermakna nikmah atau al-quwah. Maka orang yang mengartikan tangan Allah, kedua tangan Allah dengan nikmah dan al-quwah, ini tidak sampai dikafirkan. Yang kedua, bentuk yang kedua dari ingkaru ta'wil adalah dia palingkan kepada makna yang bukan dari cakupan makna tersebut. Dia palingkan makna dari lafaz tersebut, tapi dia bukan cakupan kandungan dari lafaz tersebut, makna yang dia sebutkan. Misalnya datang ayat firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kemudian orang ini mengatakan, oh yang dimaksud dengan kedua tangan ini adalah langit dan bumi. Dia mengatakan, al-muradu biyadaihi as-samawati wal-ard, yang dimaksud dengan kedua tangan di sini adalah langit dan bumi. Fahuwa kufrun. Maka orang yang mentakwil dengan takwil yang seperti ini adalah kufur. Kenapa? Karena tidak dikenal di dalam bahasa Arab, ya kedua tangan diartikan langit dan bumi. Dan orang ini hakikatnya dia telah mendustakan khabar Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mendustakan ayat yang mulia ini. Ini hukum mengingkari nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Ana ulangi sekali lagi, ya bahwasanya mengingkari nama dan sifat Allah itu ada dua macam. Yang pertama ingkaru takdzib. Ya, ingkaru takdzib ini hukumnya adalah kufur, yaitu seorang dia menolak nama atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ingkaru ta'wil. Ya, hakikatnya dia tidak mengingkarinya, tapi dia memalingkannya kepada makna yang menyelisih zahirnya, dan ini terbagi menjadi dua. Apabila masih cakupan kandungan dari lafaz tersebut, maka tidak dikafirkan. Namun apabila di luar dari cakupan makna tersebut, maka hukumnya dikafirkan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 30. Allah berfirman, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mengingkari Ar-Rahman. Wahum ay al-musyrikuna kufar Quraisy. Wahum yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik kufar Quraisy. Yakfuruna birrahman ay yunkiruna hadzal isma al-karima la bil musamma. Yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Ar-Rahman, ay mereka maksudnya adalah mereka mengingkari nama yang mulia ini. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengingkari nama Ar-Rahman la bil musamma, bukan zat yang bernama dengan nama tersebut. Bukan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Tapi yang mereka ingkari adalah menamakan Allah dengan Ar-Rahman. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun menetapkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun meyakini yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya yang mulia, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jadi seandainya mereka ditanya, itu orang-orang musyrik Quraisy ditanya, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Jadi makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Ar-Rahman, maknanya adalah mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ya. Dijelaskan di dalam kitab Qaulul Mufid dan juga I'anatul Mustafid yang menjelaskan ayat yang mulia ini, ya beliau mengatakan di sini, untuk lebih jelasnya maka kita perhatikan sebab turunnya ayat yang mulia ini, yaitu bahwasanya orang-orang kufar Quraisy tatkala mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Ar-Rahman ini pada perjanjian Hudaybiyah, yang Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian Hudaybiyah, yang berkata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Ya Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Rasulullah mengatakan kepada Ali bismillahirrahmanirrahim, tulislah wahai Ali bismillahirrahmanirrahim, mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, untuk menulis bismillahirrahmanirrahim, maka mereka pun berkata, "La na'rifu Ar-Rahman." Kami tidak mengenal Ar-Rahman illa Rahman al-Yamamah, kecuali Rahman al-Yamamah, itu maksudnya adalah Musallamah al-Kadzab. Kemudian mereka mengatakan, walakin uktub bismika Allahumma, akan tetapi tulislah bismika dengan menyebut namamu ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah. Ya, ini pun dalil, sekali lagi dalil bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah mereka pun menetapkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Kemudian Syaikhul Utsaimin mengatakan, atau Syaikhul Al-Fauzan mengatakan, wa kadzalika lama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, dan demikian pula tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, yang pada saat itu beliau sedang salat dan berdoa di dalam sujudnya, beliau berkata, ya Allah ya Rahman. Faqala al-musyrikuna lama sami'uhu. Ya, tatkala Rasulullah berdoa, ya Allah ya Rahman, kemudian orang-orang musyrikin berkata, tatkala mereka mendengar Rasulullah, unzuru ila hadza, lihatlah kepada hal tersebut. Yaz'umu annahu ya'budu rabban wahidan wa huwa yad'u rabbaini. Ya, dia menyangka bahwasanya dia telah menyembah Rabb yang satu sementara dia telah menyeru dua Rabb sekaligus, yaitu Allah dan Rahman. Ya, padahal Ar-Rahman ini adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah firman Allah taala, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'una falahu al-asmaul husna. Maka jelas sekali ya hubungan ayat yang mulia ini dengan bab bahwasanya di antara sebab kafirnya orang-orang musyrikin dengan sebab karena mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Maka faedah ayat yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini, yang pertama bahwasanya mengingkari nama dan sifat Allah ini adalah termasuk dari kekufuran. Sebagaimana firman Allah, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka telah mengingkari nama Ar-Rahman. Dan adapun perinciannya sudah kita jelaskan pada poin sebelumnya. Ya, ingkarnya di sini maksudnya ingkar apa? Kalau ingkar takdzib atau ingkar takwil, ingkar takwilnya itu yang mana? Ya. Kemudian yang kedua, anna awwala man jahada al-asma wa sifat hum al-musyrikun. Bahwasanya orang yang pertama kali mengingkari nama dan sifat-sifat Allah adalah orang-orang musyrikin. Fayakununa a'immatan lil jahmiyah wal mu'tazilah. Oleh karena itulah mereka ini, berarti orang-orang musyrikin ya, yang menolak nama-nama dan sifat Allah adalah a'immah, imamnya orang-orang jahmiyah dan imamnya orang-orang mu'tazilah. Karena yang pertama kali mengingkari nama-nama dan sifat Allah adalah orang-orang musyrikin. Berarti orang-orang jahmiyah dan mu'tazilah berimam dengan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai pembahasan kita bab yang ke-40. Kita masuk, masih ada waktu insyaallah, kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu babu al-wahidu wal arbaun, bab yang ke-41. Itu bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka menetapkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Bab ini dan bab-bab sesudahnya adalah bab yang sangat agung, yang selayaknya bagi kita untuk memahaminya dan mempelajarinya. Bab ini dan bab-bab selanjutnya ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang terkait dengan lisan. Yang terkadang kita melakukan suatu ucapan, kita mengucapkan suatu perkataan, ternyata di dalam perkataan tersebut, di dalamnya mengandung kesyirikan. Sebagaimana nanti dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk-bentuk perkataan yang di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini hanya ada dua poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid, dan yang kedua adalah penjelasan dalil dan di antara bentuk contoh kufur nikmat yang disebutkan oleh para ulama salaf. Di antara bentuk kufur nikmat yang disebutkan oleh para ulama salaf. Ya, nanti tatkala para ulama salaf menafsirkan ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha, di antaranya Imam Mujahid, ya, beliau mengatakan huwa qaulur rajul, seperti seorang mengatakan hadza mali waristuhu an abai. Harta ini saya dapatkan warisannya dari bapak-bapak saya. Jadi seorang yang mengatakan harta ini, hadza mali, hartaku ini saya dapatkan dari warisan bapak-bapak saya. Perkataan orang yang seperti ini di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang hukumnya bisa syirik asgar, bisa syirik akbar tergantung dari niat ucapannya. Ya, kita langsung saja masuk pada poin yang pertama, itu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid karya Syekh Al-Usyikh. Ya, beliau mengatakan, hadzal babi minal abwabil al-azimah. Jadi bab ini termasuk dari bab-bab yang agung yang berada di dalam kitab Tauhid, fi wa bi khasatin fi hadzal zaman. Ya, lebih-lebih lagi pada zaman ini yang manusia sangat membutuhkan kepadanya. Karena banyak sekali dari manusia yang mereka jahil, tidak mengetahui hakikat dan bentuk-bentuk kesyirikan. Dan memang sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwasanya kesyirikan pada umat ini sangatlah samar, seperti jejak kaki semut yang berjalan pada batu hitam pada kegelapan malam. Ya, di antaranya kesyirikan yang terkait dengan lisan. Dan di antara bentuknya adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan judul bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha, dan mereka menetapkan nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kufar bahwasanya mereka itu menetapkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pun meyakini bahwasanya yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan kewajiban bagi setiap orang memang meyakini bahwasanya nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang kalian dapatkan dari nikmat-nikmat maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Di antara bentuk pengingkaran ya, orang-orang musyrikin zaman dahulu terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, hadza bi syafaati alihatina. Oh, nikmat yang kami dapatkan ini dengan sebab syafaat dari sesembahan-sesembahan kami. Jadi mereka meyakini bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pun meyakini nikmat yang Allah berikan kepada mereka ini dengan sebab syafaat-syafaat sesembahan mereka. Mereka meyakini tatkala menyembah Lata Uzza yang merupakan orang soleh ini adalah sebagai sebab Allah memberikan nikmat kepada mereka. Itu di antara bentuk mengingkari nikmat yang mereka lakukan. Dan ketahuilah bahwasanya kesempurnaan tauhid yang ada pada seseorang tidaklah dia menyandarkan nikmat kecuali dia menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini mengurangi fi kamali tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi hukum asal menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini hukum asalnya adalah syirik asgar, naqsun fi kamali tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Hukum asalnya. Ya. Akan tetapi nanti bisa berubah menjadi syirik akbar tergantung dari keyakinannya. Kemudian di sini beliau mengatakan, wa anna samat al-fadhan, dan di sana ada lafaz-lafaz yang banyak digunakan oleh manusia yang di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana hukum asalnya adalah termasuk dari kesyirikan yang asgar. Oleh karena itu nanti tatkala kita menjelaskan poin yang kedua, penjelasan dalil dan di antara bentuk contoh kufur nikmat yang disebut oleh para ulama salaf, yang mereka mencontohkan beberapa perkataan yang di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah, salah satunya yang tadi sudah kita contohkan, hadza mali waristuhu an abai, hartaku ini saya dapatkan dari warisan bapak saya. Dan juga perkataan, laula fulan lam yakun kada, seandainya tidak ada fulan tentu tidak akan terjadi demikian itu. Seandainya semalam tidak ada yang ronda, mungkin rumah saya sudah kemalingan. Seandainya saya tidak punya satpam, mungkin maling sudah masuk ke dalam rumah. Seandainya tidak ada anjing kecil di rumah saya, tentu malingnya sudah masuk ke rumah saya. Ataupun kalimat yang semisalnya, yang di dalamnya ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara contoh yang dicontohkan oleh ulama salaf ada perkataan hadza bi syafaati alihatina, sebagaimana yang tadi sudah ana jelaskan, yang nanti insyaallah kita akan jelaskan bahwasanya perkataan hadza bi syafaati alihatina ini ada dua bentuk kerusakan. Kemudian juga di antara menyandarkan nikmat kepada selain Allah adalah menyandarkan hujan kepada bintang. Dan yang terakhir adalah seseorang mengatakan kanat srihu thayyibah wal malahu hadiqah. Tatkala seseorang dia berlayar kemudian selamat sampai ke daratan, beliau mengatakan, orang ini mengatakan, oh ini dengan sebab angin yang baik dan nahkoda yang cerdik. Oh saya selamat sampai sini karena supirnya adalah si fulan. Dan yang semisalnya, yang di dalamnya ini ada unsur menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah nanti kita akan jelaskan hukum-hukum perkataan tersebut. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.